Sahabat Ismail, Radio 774 AM yang saya hormati dan saya cintai karena Allah. Mari kita simak sedikit saja potongan dari mukaddimah kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kita akan lihat bagaimana tingginya bahasa beliau di dalam kitab ini. Dengan bahasa yang ringkas tapi maknanya luas. Yang menunjukkan bahwa beliau pun ahli lughah. Ahli lughatil Arabiyyah. Bahasa Arabnya itu sangat indah dan tinggi. Al-Imam An-Nawawi dalam mukaddimahnya beliau membuka Alhamdulillahil Karimil Mannan dzil tawli wal fadli wal ihsan alladhi hadana lil iman wa faddala dinana ala sa'iril adyan. Lihat di mukaddimah ini Al-Imam An-Nawawi membuka mukaddimah kitab dengan makna yang luas dan ada qafiyahnya. Mukaddimahnya itu qafiyahnya ditutup dengan huruf nun semua. Yang maknanya itu bukan makna asal-asalan. Segala puji bagi Allah yang Al-Karim, Maha Dermawan, Al-Mannan. Yang senantiasa memberi nikmat sebelum diminta. Dzil-tawli wal-fadli wal-ihsan. Yang memiliki karunia dan al-ihsan. Senantiasa berbuat baik kepada hambanya, memberi berbagai macam nikmat. Alladhi hadana lil iman, yang menunjuki kita kepada keimanan. Wa faddala dinana ala sa'iril adyan, yang mengutamakan agama kita, meninggikan agama kita di atas agama-agama yang lain. Karena Allah tidak akan menerima agama kecuali agama Islam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kata Allah dalam surat Ali Imran, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. فَلَيْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Dan di akhirat, termasuk orang-orang yang merugi. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِإِرْسَالِهِ إِلَيْنَا أَكْرَمَ خَلْقِهِ عَلَيْهِ وَأَفْضَلَهُمْ لَدَيْهِ وحبيبه وخليله وعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فمحى به عبادة الأوثان. Dan Allah memberi kita karunia berupa seorang rasul, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling afdal di sisi Allah, kekasih Allah, hamba Allah dan rasul Allah Muhammad, yang dengan diutusnya beliau menghapus peribadatan kepada al-awthan, kepada berhala-berhala. Wa akramahu bil Qur'anil mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubil azman. Dan mengutus beliau, memuliakan beliau dengan Al-Qur'an. Mu'jizat yang terus-menerus sebagai mu'jizat. Karena Al-Qur'an balaghahnya yang tinggi, bahasanya yang tinggi, menantang semua orang Arab. Baik dari zaman Rasulullah hingga zaman sekarang. Siapa yang mampu menandingi keindahan Al-Quran, menandingi balaghah Al-Quran, menandingi makna, ketinggian makna Al-Quran. Hingga dari zaman Rasulullah SAW hingga zaman sekarang belum ada orang Arab yang mampu. Dan tidak akan ada orang yang mampu. Alladhi tahadda biha al-insa wal-jan bi-ajma'ihim. Yang menantang semua manusia dan jin, semua mereka untuk menandingi Al-Quran, tapi tidak ada yang mampu. Lalu beliau menyebutkan keutamaan-keutamaan Al-Quran. وَيَسَّرَهُ لِذِّكْرِ حَتَّى إِسْتَظْهَرَهُ صِغَارُ wildan, وَضَمِنَ حِفْضَهُ مِنْ تَطَرُّكِ التَّغْيِيرِ إِلَيْهِ وَالْحَدَثَانِ. Yang bahkan Al-Quran ini diantara mu'jizatnya mudah untuk dihafal. Bahkan mudah untuk dihafal oleh anak-anak kecil. Kita lihat bagaimana dalam sejarah. Dari zaman dahulu hingga zaman sekarang banyak anak kecil yang menghafal Al-Quran. Para ulama, rata-rata mereka itu hafal Al-Quran sejak mereka kecil. 7 tahun, 6 tahun, bahkan ada yang 5 tahun. Seperti Imam Suyuti. Imam Syafi'i 7 tahun. Rata-rata mereka hafal Al-Quran sebelum baligh. Bisa dihafal anak kecil. Dan Allah memelihara Al-Quran. Allah memelihara Al-Quran dari perubahan. Tidak mungkin tidak berubah satu huruf pun dalam Al-Quran dari zaman Rasulullah SAW hingga zaman kita. Karena memang Allah yang sudah menjamin. Allah yang memberikan jaminan bahwa Al-Quran tidak akan bisa dirubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan al-dzikra, yaitu Al-Quran. Di antara ulama ada yang juga menafsirkan mencakup Al-Quran maupun hadis. Wa inna lahu lahafidhun. Dan sesungguhnya kami yang menjaga Al-Quran. Ya makna wa inna lahu lahafidhun, kami jaga Al-Quran itu dari tashif, perubahan huruf Al-Quran. Tahrif, tashif, perubahan sampai titik-titik dalam Al-Quran. Tahrif, perubahan huruf Al-Quran. Tambahan huruf, kurang huruf itu dijaga. Gak ada yang berubah sama sekali. Beda dengan kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab terdahulu, Allah mewakilkan pemeluk agama terdahulu untuk menjaga kitab mereka sendiri. Inna anzalna at-taurata fiha huda wa nur, yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu, war-rabbaniyyuna wal-ahbaru bima istuhfidhu min kitabillah, wa kanu alaihi syuhada. Sesungguhnya kami menurunkan Taurat yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang berhukum dengannya para nabi dan orang-orang Islam, untuk orang-orang Yahudi dan Rabbaniyun, ulama-ulama Rabbani, wal-ahbar dan para ulama, bima istuhfidhu min kitabillah, dengan mereka diminta untuk menjaga kitabullah, yaitu Taurat. Namun mereka tidak dapat melakukan tugas tersebut. Mereka malah melalaikan tugas tersebut. Yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi. Mereka merubah-rubah kitab mereka, Taurat, dengan tangan-tangan mereka sendiri. Beda dengan Al-Quran, terjaga. Hingga nanti mendekati hari kiamat, Allah sendiri yang akan mengangkat Al-Quran, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk hafalan. Sebelum tegaknya hari kiamat. Panjang Imam Muqaddimah Al-Imam An-Nawawi, di antara yang juga beliau menyebutkan keutamaan Al-Quran, فيه المواعظ والأمثال والآداب وضروب الأحكام والحجج القطعيات الظاهرات في الدلالة على وحدانياته. Di dalamnya ada perumpamaan-perumpamaan, adab-adab, berbagai macam hukum dan hujjah-hujjah, dalil-dalil yang qat'i, yang pasti, yang terang untuk menunjukkan keesaan Allah. وضاعف الأجر في تلاوته. Dan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda bagi orang yang membaca Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis yang sudah terkenal di antara kaum muslimin, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi 'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, dari Al-Quran, maka dia mendapat hasanah, satu kebaikan. Wal hasanatu bi 'ashri amthaliha, dan satu kebaikan Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dia satu huruf dikasih pahala, satu pahala dilipat gandakan 10. Bagaimana kalau kita membaca satu halaman banyak hurufnya, membaca satu ain berapa banyak hurufnya, membaca satu juz, sungguh pahala yang sangat banyak. Sehingga sangat disayangkan jika kaum muslimin melalaikan dari membaca Al-Quran. Sebenarnya dari muqaddimah ini sangat banyak hal-hal yang bermanfaat yang beliau sebutkan, di antaranya adab-adab, bahkan sudah ada sindiran tentang adab-adab membaca Al-Quran di dalam mukaddimah ini. Kenapa alasan beliau menulis kitab ini? Karena beliau melihat penduduk Damaskus itu mereka sangat perhatian dengan Al-Quran. Baik dalam membaca, baik dalam menghafal Al-Quran, majlis-majlis qiraatul Quran, majlis-majlis ijazah Al-Quran. Sehingga itu mendorong beliau untuk menulis kitab tentang adab seputar Al-Quran ini. Ya, ini kitab yang ringkas, dipenuhi oleh dalil-dalil hadis dari Al-Quran maupun hadis. Yang beliau, kenapa beliau meringkas kitab ini? Karena beliau, tujuan beliau menulis kitab ini sebenarnya untuk dihafal. Lihat bagaimana para ulama terdahulu, itu kitab itu dikarang untuk mereka, biasanya tuh dihafal. Kalau di kita, di Indonesia, yang hafal Al-Quran saja sudah hebatnya minta ampun. Kalau para ulama itu menghafal kitab, ya sebenarnya masih sangat banyak faedah-faedah di mukaddimah kitab ini. Hanya saja mungkin, tapi waktunya sudah sempit ya. Ah, syukri. Iya, Syekh. Baik, sahabat Smail Radio dipancar luaskan dari Mahat Tahfiz Al-Quran Darussunnah AM 774 kHz, Bahagia Bersama Al-Quran. Kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Jika ada pertanyaan kepada para sahabat yang ingin bertanya dari materi ini, dari kajian kitab At-Tibyan, tentunya masih dalam seputar mukaddimah, bisa disampaikan di nomor 0218499 4343 dan 0218 97 0055. Baik, Ustaz, kita akan angkat pertanyaan pesan singkat dari Mahfud di Lampung, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Apa hukum membaca basmalah pada surah At-Taubah? Ya, surah At-Taubah bahkan juga dibahas di kitab ini. Tapi mungkin ya, ketika sampai pembahasannya, insya Allah, dibahas. Surah At-Taubah memang, sejak zaman Rasulullah, Rasulullah tidak memerintahkan penulisan Bismillahirrahmanirrahim sebelum surat At-Taubah. Bahkan sebagian sahabat, mereka mengira bahwa surat Al-Anfal dan At-Taubah itu satu surat, bukan dua surat. Karena tidak ada pemisahnya. Dan lagi kisah-kisahnya mirip, yaitu tentang jihad. Tapi nanti insya Allah pembahasan lebih luasnya akan sampai ketika mulai pembahasan basmalah. Ada pembahasan Bismillahirrahmanirrahim di dalam kitab ini ada. Baik, demikian jawaban diberikan Ustaz kepada Mahfud di Lampung. Semoga tetap setia mendengarkan Ismail Radio ya, karena nanti pembahasannya akan ada di pertemuan Sabtu berikutnya insyaallah. Syukran jazakumullah khairan. Dan kami kembali mengingatkan kepada para sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya, bisa langsung disampaikan di nomor 02184994343 dan 02184970055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp bisa disampaikan di nomor 0896147774774. Mister, tadi dikatakannya bahwa ketika Imam Nawawi rahimahullah di sewaktu kecil diajak untuk bermain, tetapi malah menangis dan membaca Al-Quran. Ini menunjukkan subhanallah, sebenarnya beda dengan anak ya. Sekarang. Dari kecil saja sudah kelihatan bahwa itu bukan seperti anak kecil biasanya. Baik, sahabat Smail Radio AM 774 kHz, Bahagia Bersama Al-Quran. Demikianlah biografi Imam Nawawi yang subhanallah patut untuk kita contohkan bagaimana dalam kehidupan beliau. Baik, kita langsung saja pada kesimpulan pada hari ini. Kesimpulan dari mukaddimah, pembukaan sebelum kita mulai memasuki inti pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, secara ringkas saja, apakah isi kitab ini sebagaimana yang Al-Imam An-Nawawi sendiri sebutkan dalam mukaddimah kitab ini? Kitab ini mencakup fi atraf min fadilati tilawatil Quran wa hamalati, tentang berbagai macam fadilah membaca Al-Quran dan fadilah pembawa Al-Quran, penghafal Al-Quran dan orang yang suka membaca Al-Quran. Tentang fi tarjihil qiraati wal qari ala ghairihima, tentang mengutamakan membaca Al-Quran dibanding ibadah yang lain dan keutamaan pembaca Al-Quran. Fi ikrami ahlil Quran wa nahi an idza'ihim, tentang larangan dari mengganggu ahlul Quran, mengganggu para penghafal Al-Quran dan para penuntut ilmu Al-Quran. fi adabi muallimil Qur'an wa muta'allimihi, tentang adab-adab seputar guru, orang yang mengajarkan Al-Qur'an maupun adab orang yang belajar Al-Qur'an. Fi adab hamil Al-Qur'an wa thawabihi, adab orang yang sudah sebagai pembawa Al-Qur'an, orang yang menghafal Al-Qur'an, yang mengamalkan Al-Qur'an dan pahalanya dari amalan tersebut. Fi adabil qira'ati wa huwa mu'adzamul kitab maqsudih, adab seputar membaca Al-Qur'an. Bahkan disebutkan dari sebelum membaca, dari siwaknya, dari duduknya menghadap kemana, nanti akan dibahas di kitab ini. Fi adabin nasi kullihi ma'al Qur'an, tentang adab semua manusia berkaitan dengan Al-Qur'an. Gimana membaca Al-Qur'an, apakah bagusnya membaca dengan melihat mushaf atau tidak melihat mushaf, semuanya dibahas. Fil ayati wa suwari mustahabbah fi awqatin wa ahwalin makhsusah, tentang ayat-ayat dan surat-surat khusus, surat-surat tertentu yang memiliki fadilah yang khusus yang tidak dimiliki surat yang lain. Kitabatil Qur'an wa ikramil mushaf, tentang hukum seputar menulis Al-Qur'an dan memuliakan mushaf. Lihat adab-adab yang sangat banyak. Secara ringkas saja, kitab ini membicarakan berbagai macam sisi, sehingga tidaklah mubalaghah, tidaklah berlebihan kalau kita katakan kitab ini yahtaju ilaihi dani wa la yastaghni anhu alqasi, kitab yang dibutuhkan semua orang, baik untuk penuntut ilmu pemula maupun untuk para ustadz dan para ulama, karena kitab ini mencakup berbagai macam sisi, membahas berbagai macam sisi. Bahkan dalam kitab yang sangat ringkas ini disebutkan masalah-masalah fiqhiyah yang sangat detail, yang itu kalau kita cari hanya ada di kitab-kitab fikih yang besar. Sehingga kepada sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, semoga bisa mengikuti bagaimana kita membahas kitab ini dan mengambil manfaat dari kitab An-Nawawi ini, sehingga kita bisa memperbaiki adab-adab kita berkaitan dengan membaca Al-Quran dan berbagai macam sisi terhadap Al-Quran. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Syukran jazakumullah khairan Ustaz atas apa yang telah disampaikan pada pagi hari ini, dan juga telah bersedia memberikan ilmu di studio kita kepada para sahabat Ismail Radio. Baik, kita cukupkan untuk kajian pagi pada hari ini. Syukran jazakumullah khairan atas partisipasinya. Semoga apa yang kita kaji pada hari ini memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.